Akhirnya tak takoni, wes, rasa ngeyel. Saya minta kita takoni. Wong tuamu isek to ora. Anu, kantun bapak, ibu sampun pejah. Oh, ibumu wis mati. Sampun. Ya wis ya tak dongakno. Ibumu nang kuburan muga-muga ditungkai malaikat aku. Dek apa mangkel tak lokno. Nek kowe kok mangkel wong dongaku ratok ya kok mangkel kowe. Ora usah mangkel kowe. Dongaku wong ngono ku rasa dikeki dalil nono ora ngarah nrimo, wis digasak go gatholoco ngono kuwi. Cocok kiai ora cocok piye kowe kowe. Mari kita saling menghargai, prinsipnya Islam itu kita kerjasama tentang yang sepakat, tapi mari kita saling menghargai tentang yang tidak sepakat. Harusnya seperti itu, ora usah wadan-wadanan. Sing rukun, ngoten sing kula suwun. Niki subhanallah. Luar biasa, para wali sukses anggenipun dakwah nyebarakan syariah Islamiyah tenggene tanah Jawa nggih melalui institusi semacam itu ket biyen dijak tahlilan, yasinan, manaqiban, selawatan, serokalan wong biyen ngarani dibaan. Ngoten niku lho kok saiki moro-moro diarani sing bid'ah, sing syirik, sing haram. Kowe padahal ra kenal Islam nek gak jasane wong sing markaban-markaban ya nurul ngaini ngono kae. Kowe ra roh agama Islam nek gak jasane wong ngono kuwi lho kok ra mbok hargai itu perasaan iki nondi? Ngono lho diangen-angen. Nuwun sewu. Wali songo niku sedaya hafal Quran, Pak. Kabeh hafal Quran. Bahkan Sunan Bonang niku hafal Shahih Ibnu Hibban. Kita pe kandele sak menten. Hafal. Tapi nek nuturi tiyang, nasihati wong niku ora beral dalil meskipun hafal Quran. Nek ndawuhi wong ora kok sithik-sithik ola taene. Ora kok terus pamer kelesik dedek beselem boten. Lha nuturi wong nyatane mung trimo nganggo gendeng gerih cublek-cublek suweng gundul-gundul pacul seluku-seluku bathok. Kene apa kok trimo nganggo gendeng-gendeng ngono ku kok gak atik ola taene. Ono kiai ngaji kakean dalil biasane rontok pamer ngono. Kiai anyaran. Sama titik ini ada ustaz pengajian kata Al-Quran surat kesekian ayat kesekian.